أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masuk kepada bab berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah, bab ma jaa'a annal bid'ata asyaddu minal kaba'ir. Bab ma jaa'a, apa yang datang, yakni berupa dalil dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa bid'ah itu perkaranya lebih besar dibandingkan kaba'ir, maksiat-maksiat dosa besar. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, wal makna, maknanya annal bid'ata akbar minal kabair bi annaha tanaqqusun lil islam wa ihdatsun fil islam wa tihamun lil islam bin naqs. Bahwasanya bid'ah itu lebih besar daripada dosa-dosa besar karena bid'ah itu merupakan bentuk tanaqqus terhadap Islam. Ya, ini secara asal, hukum secara asal bid'ah lebih besar daripada maksiat, tetapi tidak bisa secara ta'yin, secara apa, satu persatu begitu, tidak. Ada di sana maksiat yang lebih besar daripada sebagian bid'ah. Karena bid'ah pun juga berperingkat, sehingga tidak kemudian dicontohkan bahwa dosa ini lebih ringan dibandingkan bid'ah ini, tidak bisa. Tetapi sama-sama misalnya satu bid'ah terkait dengan ya seseorang membunuh karena maksiat dengan membunuh karena meyakini membunuh tersebut sebagai ibadah, ini tentunya membunuh karena ibadah ini lebih besar dosanya karena ini adalah bid'ah. Sedangkan membunuh karena maksiat, seseorang melakukan perbuatan dosa besar. Demikian pula minum khamr, itu adalah dosa besar. Minum khamr maksiat. Tetapi di saat seseorang minum khamr dengan keyakinan bahwa dia minum khamr ini adalah sesuatu yang diyakini sebagai ibadah, kalau seandainya ada minum khamr sebagai ibadah, maka ini tentunya dosanya lebih besar. Demikian pula zina. Zina ini adalah dosa besar di saat seseorang melakukannya. Tetapi di saat zina diniatkan sebagai ibadah, maka dosanya lebih besar karena ini bid'ah dan seterusnya. Dan ada ya amalan-amalan seperti ini, dosa-dosa besar seperti ini diyakini sebagai ibadah. Seperti mut'ah, ini adalah bid'ah. Nikah mut'ah, perzinahan yang dilegalkan atas nama agama. Itu maknanya. Sehingga tidak kemudian dicontohkan maulid Nabi itu lebih besar daripada berzina ini itu ya. Tidak demikian halnya. Al-muhim, amalan bid'ah itu sendiri juga berperingkat satu dengan yang lain ya. Sebagaimana maksiat juga berperingkat satu dengan yang lain. Dan asal daripada amalan bid'ah itu lebih berbahaya terhadap Islam. Karena seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah mengada-adakan perkara yang baru di dalam agama dan seolah-olah menunjukkan bahwa Islam itu kurang, menuduh bahwasanya Islam itu tidak sempurna. Falihadza yabtadi'u wa yazid. Karena anggapan inilah kemudian dia membuat-buat perkara baru dan menambah-nambahkannya. Wa amal ma'asi fa hiya ittiba' lil hawa wa ta'atun lis syaitan. Adapun maksiat itu mengikuti hawa nafsu, melampiaskan hawa nafsu dan mengikuti atau mentaati ajakan syaitan. Fa hiya ashal minal bid'ah, maka perkaranya lebih ringan dibandingkan bid'ah. Lebih simpel, lebih sepele saja. Meskipun maksiat itu juga dosa-dosa besar banyak. Wa sahibuha qad yatu wa yusari wa yata'ab, dan pelaku maksiat dia terkadang bertobat, dalam artian sangat besar diharapkan untuk bertobat karena dia melakukan maksiat dalam keadaan dia tahu apa yang dilakukannya adalah maksiat, yang dilakukannya adalah dosa, sehingga bisa saja seseorang bermaksiat tetapi kemudian segera dia bertobat. Yusari, ini yusari bertobat, bersegera dan menyesal terhadap perbuatan yang telah menimpanya, yang dia kerjakan. Berbeda dengan ahli bid'ah, amma sahibul bid'ah fa yara annahu musib, adapun pelaku bid'ah dia memandang dirinya benar, wa annahu mujtahid, dan bahwasanya dirinya ya, mujtahid, berijtihad padanya, fa yastamir bil bid'ah, sehingga dia pun terus menerus di atas kebid'ahannya. Na'udzubillah. Dan hal ini nyata, dalam artian kita saksikan sebagiannya dan sebagian yang lain kita dengarkan sampai kepada kita berbagai macam berita-berita. Seorang yang dinasihati terkait dengan amalan bid'ah yang dikerjakannya, kemudian dia membantahnya dengan sekedar semangat saja. Dia merasa bahwasanya itu adalah ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan beraninya dia mengatakan, kalau memang ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah, biarkan saya dipanggang di api neraka. Demikian kalimatnya. Karena begitu sangat yakinnya terhadap amalan tersebut. Walihada sara amrul bid'ati asyar akhtar minal ma'asyah. Dan karena inilah perkara bid'ah itu lebih berat dan lebih berbahaya dibandingkan maksiat dari sisi ini. Pelaku-pelaku bid'ah maka semakin akan semangat dan semakin akan menjadi dalam kebid'ahannya, karena dia meyakininya sebagai satu ibadah. Qala ta'ala fi ahlil ma'asi, Allah ta'ala menyatakan terkait dengan ahlil ma'asi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni yang selainnya, selain daripada syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Fa ahlul ma'asi tahtal masyiah, maka di sini pelaku maksiat itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, selain daripada kesyirikan, itu di bawah kehendak Allah. Wa amma ahlul bid'ah fa dzambuhum 'adzim wa khataruhum syadid, adapun ahlul bid'ah maka dosa mereka besar dan bahaya mereka sangat. Li'anna bid'atahum ma'naha at-tanaqqus lil Islam wa annahum muhtaj li hadzal bid'ah, karena bid'ahnya mereka ini maknanya adalah bahwa Islam itu kurang dan bahwasannya dirinya butuh kepada perkara-perkara yang baru. Wa yara sahibaha annahu wa yara sahibuha annahu muhiq, dan pelaku bid'ah menganggap dan berpandangan bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Wa yastamiru 'alaiha wa yaqfa 'alaiha, dan dia terus-menerus di atasnya, istiqamah di atas kebid'ahannya. Wa yujadil 'anha, dan membela daripada perkara-perkara bid'ah tersebut. Nas'alullah al-afiyah. Demikian keadaannya, keadaan daripada perkara-perkara yang diada-adakan. Dan dari awam, kaum muslimin awam, mereka hanya berdasarkan husnudzon mereka kepada para alim ulama'nya, sehingga perkara yang paling ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-a'immatul mudillun. Innama akhafu 'alaikum al-a'immatul mudillun. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah para tokoh-tokoh yang menyesatkan umat. Tokoh-tokoh yang mereka ingin mungkin melanggengkan dan melestarikan daripada ketokohannya di kalangan di tengah-tengah kaum muslimin umat, sehingga bukan mereka tidak mengetahui bahwa perkara-perkara tersebut bukan perkara berasal dari Islam, tetapi mereka khawatir akan kehilangan daripada ketokohannya, kehilangan daripada pengikutnya, dan gambaran-gambaran yang menakutkan pada dirinya. Padahal seandainya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia jelaskan kepada umat dengan risiko yang mungkin dia akan terima, itu adalah lebih baik, jauh lebih baik baginya. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat jauh lebih tinggi derajatnya. Fa nas'alullah salamah wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa syirik, dia disekutukan dengannya, disekutukan dengan sesuatu, dan mengampuni dosa selainnya bagi siapa saja yang dikehendakinya. Ini isyarat bahwasanya dosa-dosa, selama dosa-dosa tersebut tidak sampai pada kekufuran, maka dosa-dosa tersebut masih diharapkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, faman adzlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba liyudillan nasa bighairi ilm. Maka siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang mengada-adakan perkara-perkara atas nama Allah dengan kedustaan, yakni menyebutkan sesuatu yang bukan berasal dari agama dikatakan itu dari agama, sesuatu yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul dikatakan sebagai bagian dari syariat, mengajak manusia kepada perkara tersebut. Maka siapa yang lebih zalim dari orang seperti ini, membuat iftira 'alallah, mengada-adakan perkara-perkara dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, liyudillan nas bighairi ilm, untuk menyesatkan manusia dengan tanpa pengetahuan mereka, tanpa sadar mereka disesatkan, digiring pada perkara-perkara tersebut. Sekali lagi, perkara ini begitu sangat besar madharatnya dan begitu sangat berat bahayanya, ya, karena apabila bersumber dari seorang tokoh yang besar, di belakangnya umat yang banyak, umat yang banyak. Allahumma wa qauluhu ta'ala, dan juga Allah ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah, agar mereka mengemban dan memikul beban-beban dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladina yudillunahum bighairi ilmin. Demikian pula mereka harus memikul beban-beban dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Orang-orang yang tersesat, mereka memikul beban dosa mereka, dan orang-orang yang menyesatkan itu mereka memikul dosa-dosa mereka sendiri dan dosa orang-orang yang telah disesatkannya. Jadi perkara ini bukan perkara yang remeh, tetapi perkara yang sangat berat. Di saat seseorang dia memilih untuk mendapatkan sedikit keuntungan duniawi, ya, dengan menekan daripada apa yang telah dia ilmui, dia ketahui dari syariat ini, untuk kemudian dia sembunyikan dari manusia, tidak dia sampaikan sebagaimana mestinya, dengan tujuan-tujuan kepentingan-kepentingan dunia. Maka orang-orang yang demikian sifatnya, Allah ancam bahwa mereka harus menanggung dosa orang-orang yang telah mereka sesatkan, tanpa mengurangi dosa orang-orang yang tersesat itu sendiri. Masing-masing mereka tetap tercatat dosanya dan harus menanggungnya, tetapi dosa-dosa tersebut terakumulasi kepada orang yang telah menyesatkan mereka. Jadi sebagai tambahannya, Ala sa'a ma yazirun. Ketahuilah alangkah sangat buruknya apa yang mereka pikul tersebut. Berkata Syekh bin Baz, qauluhu ta'ala wa min auzaril ladzina yudillunahum, yakni alaihi mithla auzar man tabi'ahu fi bid'ati. Maksud daripada memikul dosa-dosa orang yang mereka sesatkan adalah dia juga memikul semisal dosa-dosa para pengikut-pengikutnya di dalam kebid'ahannya. Nas'alullah afiyah. Jadi di dalam Islam perkara bid'ah adalah perkara yang sangat-sangat tercela, sehingga di dalam setiap khutbah selalu diulang-ulang. Selalu diulang-ulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa inna kulla muhdatsatin ala wa inna syarrul umur muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsat bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah. Sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, dan perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan perkara bid'ah itu adalah sesat. Itu senantiasa, tidak pernah tertinggal kalimat tersebut disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah hal tersebut dianggap sebagai ciri daripada Ahlussunnah. Di antara ciri mereka kalau berkhutbah dengan menyampaikan kalimat seperti ini, innal hamdalillah dan seterusnya. Walhamdulillah. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah beliau tidak sekali, tidak dua kali. Dalam setiap khutbah tidak pernah ya terlepas kalimat tersebut, sehingga disebut dengan khutbatul hajah. Memperingatkan daripada bahaya bid'ah. Wa fi sahih annahu sallallahu alaihi wasallam qala fil khawarij, dan di dalam as-sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan khawarij. Rasul menyatakan, "Aina ma laqitumuhum faqtuluhum." Dimanapun kalian jumpai mereka, orang-orang khawarij, maka bunuhlah mereka. La in laqituhum la'aqtulannahum qatla adin. Sungguh jika aku berjumpa dengan mereka, aku akan perangi mereka sebagaimana memerangi kaum 'Ad. Ya, ini gambaran betapa sangat rusak bid'ahnya khawarij. Satu perkara yang dipandang sebagai satu kebaikan, ya, ini memberontak kepada penguasa yang zalim atau penguasa yang dipandang zalim oleh mereka, untuk kemudian khuruj, pemberontak, sehingga pelakunya disebut khawarij, para pemberontak. Meskipun sifat-sifat daripada lahiriah mereka adalah orang-orang yang taat dalam ibadah pada masa-masa Ali bin Abi Thalib, masa-masa Utsman bin Affan, yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang taat dalam ibadah, tetapi pemikiran-pemikiran mereka adalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang karena jauhnya mereka dari din, dari agama. Agama tidak hanya sekedar butuh kepada semangat, tetapi agama butuh kepada ilmu. Dan orang-orang yang menyelisih khawarij, kalau mereka penyelisih, inginnya bantah, inginnya ya menyelisih. Kalau tidak didasari dengan ilmu, maka akan muncul perkara yang baru. Ya, ini kerusakan yang tidak lebih ringan daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh khawarij. Yang semestinya dibantah dengan ilmiah, dijelaskan sisi-sisi daripada kerusakan mereka secara ilmiah. Ya, tidak sedikit dalil-dalil membongkar tentang keberadaan mereka, kerusakan-kerusakan mereka. Tetapi karena tidak pernah belajar misalnya, tidak pernah diajari tentang bagaimana harus membantah mereka, hanya sekedar hamas, sekedar semangat saja, maka akhirnya timbullah berbagai macam kerusakan-kerusakan dan kekacauan-kekacauan. Wallahul musta'an. Berkata Syekh bin Baz menjelaskan daripada makna hadis, la'in laqituhum la'aktulannahum qatla 'adin. Jika aku berjumpa mereka, niscaya aku akan perangi mereka sebagaimana diperanginya kaum 'Ad. Li'idhami bid'atihim, karena begitu sangat besar bid'ahnya mereka. Bid'ahnya mereka ini menghancurkan sendi-sendi agama. Di antara sendi agama adalah atasuk bihablillahi jami'a, berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Ini persatuan, persatuan umat. Dengan bid'ahnya khawarij, umat menjadi tercerai berai. Bid'ahnya mereka ini ya, memberontak kepada kaum muslimin, kepada pemerintah kaum muslimin atau pemerintah yang masih muslim. Terjadi pertumpahan darah yang luar biasa besar. Itu satu bid'ah mereka. Bid'ah yang lain pada mereka banyak sekali. Mereka menyatakan bahwa pelaku-pelaku dosa itu telah keluar dari agama, kafir. Pelaku dosa besar itu telah keluar dari agama, sehingga terjadilah kerusakan-kerusakan yang sangat besar disebabkan karena ulah mereka. Li'idhami bid'atihim li'annahum syabbahu 'alan nas, karena begitu sangat besar bid'ahnya mereka ini, mereka membuat kerancuan-kerancuan agama pada manusia. Fajtahadu fil qira'ah was-shalah, mereka bersungguh-sungguh di dalam baca Al-Qur'annya, dalam salatnya. Ini sisi daripada subhat yang mereka tanamkan, atau sisi yang membawa kepada besarnya fitnah mereka, membuat kekacauan yang sangat besar karena mereka berpenampilan dengan penampilan-penampilan islami ya. Qira'atul Qur'an itu adalah perkara yang baik. Sholat malam itu juga perkara yang baik. Puasa itu juga perkara yang baik. Itu yang tampak secara zahir dari mereka. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang tidak bisa dinilai hanya sekedar tampilannya semata. Tidak bisa dinilai dia orang salih ataupun orang talih hanya sekedar tampilannya semata. Tidak kemudian karena berjubah, berjenggot, cingkrang kemudian dia anu sunnah, atau kemudian dia seorang yang multazim dengan sunnah, belum tentu. Itu adalah bagian daripada bagian-bagian sunnah. Bagian yang lain harus dilihat pula. Bagaimana cara berpikirnya? Tidak kemudian menjadikan bagian-bagian sunnah itu ciri. Ya, cirinya demikian-demikian berarti itu khawarij. Tidak. Itu adalah sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian menjadikan qiraatul Quran dan qiyamul lail sebagai ciri khawarij karena Rasul menyebutkannya demikian? Mereka itu membaca Al-Qur'an, mereka itu qiyamul lail, mereka itu puasa, gemar dalam puasa. Kemudian apakah dijadikan ciri? Ya enggak. Ini adalah sesuatu yang syar'i, adalah suatu keutamaan. Hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan baca Al-Qur'an, keutamaan sholat malam banyak sekali ya. Artinya itu bukan sesuatu yang salah dari sisi itunya. Kesalahan mereka adalah dari sisi prinsip-prinsip agama yang lain tentunya. Dan mereka pun membaca Al-Qur'an tetapi tidak faham terhadap apa yang mereka baca, karena mereka tidak belajar kepada ahlul ilm dari kalangan para sahabat. Para sahabat mereka kafirkan. Ya lucu, jumlah mereka itu ribuan tetapi tidak ada satupun sahabat Nabi yang bergabung dengan mereka. Satupun tidak ada. Padahal jumlah mereka sangat banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yahqiru ahadukum sholatahu ma'a sholatihim wa qira'atahu ma'a qira'atihim. Salah seorang kalian akan merasa remeh dirinya kalau dihadapkan ya sholatnya dengan sholat mereka. Akan merasa minder, dalam artian merasa kecil kalau melihat bagaimana sholat mereka, dan kalau melihat qiraahnya, bacaan Al-Qur'annya, bacaan Qur'an mereka. Demikian pula puasanya. Thumma hamalu 'alal muslimin wa qataluhum, kemudian mereka menenteng senjata atas muslimin dan memerangi kaum muslimin. Hadza min jur'atihimul khabithah. Ini diantara bentuk kelancangan mereka yang sangat buruk. Ya mungkin nama sebutan Khawarij ya tidak ada memang sekarang ini kelompok namanya Khawarij, tetapi manhaj, cara pandang, cara berpikir, cara menjalankan agama seperti cara-cara mereka banyak dari kalangan kaum muslimin. Wallahul musta'an. Yang mesti harus dibantah dengan ilmiah. Bukan dibantahnya hanya dengan ciri-ciri, lihat oh itu pengebom bunuh diri, ciri-cirinya begini begini begini. Tidak ilmiah sama sekali. Kemudian terjadi justru menambah daripada kerenggangan kaum muslimin dan semakin membawa kepada banyaknya perpecahan di kalangan kaum muslimin. Maka tanggung jawab kita untuk menjelaskan kepada umat semampu apa yang kita bisa lakukan tentang ciri-ciri mereka. Dan ini merupakan dampak daripada kebodohan yang saat ini umat Islam sedang dininabubukan, dijauhkan daripada ajaran agama mereka. Tidak pernah diajarkan tentang pemahaman Al-Quran yang benar, tafsir Al-Quran yang benar, hadis-hadis Nabi yang benar. Yang benar di sini bukan menurut akal kita, menurut pendapat kita masing-masing, karena kita merasa kita masing-masing punya akal dan punya pendapat, tetapi dikembalikan kepada pemahaman-pemahaman salaf. Wa qatalu Aliyan wa qatalu Umar ibn Kharijah, mereka memerangi Ali dan membunuh Umar ibn Kharijah. Wa qatalu jam'an ghafiran, dan membunuh sekian banyak orang. Dari kalangan sahabat pun banyak yang mereka bunuh. Kulluhu bisabab bid'atihim wa dhalalihim, semuanya itu disebabkan karena bid'ah mereka dan kesesatan mereka. Hatta a'anallahu Aliyan 'alaihim fa qatalahum, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menolong dengan Ali bin Abi Thalib, dengan sebab Ali bin Abi Thalib menolong agamanya dengan membinasakan mereka, membinasakan Khawarij, dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib dalam sehari. Ini satu perang yang sangat besar, Nahrawan, di satu tempat yang disebut Nahrawan, daerah yang dekat dengan Iraq dan dekat dengan Khurasan. Terbunuh padanya jumlah yang tidak sedikit dari kalangan Khawarij. Hanya tersisa beberapa gelintir orang yang kemudian mereka membalas dendam. Kemudian mereka melancarkan pembunuhan terhadap Ali bin Abi Thalib, merencanakan makar besar terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan mereka berhasil dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berhasil untuk menghantarkan Ali bin Abi Thalib sebagai salah seorang syuhada, sebagaimana diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Ali bin Abi Thalib adalah syahid. Umar bin Khattab juga syahid. Utsman bin Affan juga demikian. Wa qatalu Thayyib. Sampai mana tadi? Fal khawarij syarruhum 'adzim. Li'annahum yarawun annahum musibun fi qatlihim lil 'usat min al-umara wa ghairil umara. Maka Khawarij ini kejelekan mereka sangat besar sekali. Kerusakan mereka sangat besar. Karena mereka berpandangan apa yang mereka lakukan itu dibenarkan oleh agama. Mereka membunuh para pelaku-pelaku dosa dari kalangan penguasa ataupun dari selain penguasa. Kalau saat ini mungkin yang mereka targetkan masih secara umum adalah para penguasa yang mereka sebut togut, polisi, TNI gitu. Meskipun terkadang pada skala-skala tertentu melibatkan yang menjadi korban adalah juga dari kalangan sipil. Mereka tanpa ragu untuk kemudian melancarkan berbagai macam serangan-serangan kepada penguasa yang mereka telah kafirkan. Wa hadza min jahlihim wa dhalalihim, dan ini merupakan bentuk daripada kebodohan mereka dan kesesatan mereka. Walihada qala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aina ma laqitumuhum faqtuluhum, di manapun kalian jumpai mereka maka bunuhlah mereka. Ini tentunya perintah tersebut kaitannya dengan penguasa. Tidak kemudian kita main hakim sendiri, karena hal tersebut akan berkepada dampak kerusakan yang lebih besar dan akan bisa ya meruntuhkan daripada sendi-sendi agama. Setiap orang dicurigai, bisa dibayangkan kerusakan seperti apa yang akan terjadi. Maka ini adalah tugas penguasa ya, mereka alhamdulillah menjalankan tugasnya dengan sesuai yang diharapkan. Meskipun wajar banyaknya kekurangan sana sini dan masih terkadang terlambat dalam mengantisipasi, sudah terjadi ledakan, sudah terjadi korban baru kemudian bertindak, wajar, namanya manusia. Tapi keberadaan penguasa dalam hal ini alhamdulillah pantas dan patut untuk disyukuri kesigapan mereka ya, di dalam mengantisipasi berbagai macam tindakan-tindakan terorisme. Apabila mereka penguasa dalam hal ini para tentara-tentara atau polisi muslimin mereka ya, dan meniatkan hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan terhadap perintah Allah dan perintah Rasul dalam mengantisipasi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh khawarij, maka mereka berpahala dengan amalannya. Tetapi kalau itu berdasarkan karena tugas ya, berdasarkan karena ya patriotisme dan kebangsaan, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan apabila karena Allah semata dan ingin menegakkan dinullah. Di antara yang ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Rasul, araita man qatala hamiyatan. Di antara yang ditanyakan itu, orang yang berperang kan hamiyah ya, karena kesukuan, kebangsaan ya, yakni nasionalisme atau patriotisme, itu yang ditanyakan. Ahuwa fisabilillah, apakah itu fisabilillah, apakah hamiyah seperti itu adalah fisabilillah? Maka beliau menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fisabilillah. Siapa yang berperang untuk menjadikan kalimat Allah itu tegak, berdiri, Islam itu tinggi, dialah fisabilillah. Padahal yang ditanyakan adalah syaja'atan, hamiyatan, ria'an, tiga perkara. Karena keberanian, karena kesukuan, dan karena ingin dipandang oleh orang. Apakah itu fisabilillah? Beliau dengan hikmah menyatakan, setiap orang yang berpegang yang berperang karena Allah Subhanahu wa taala ingin menegakkan kalimatullah, dialah yang fisabilillah. Sehingga itu merupakan syarat. Rasul menyatakan, "Aina malaqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum." Dimanapun kalian menjumpai mereka, maka bunuhlah mereka. Karena sungguhnya terdapat pahala bagi orang-orang yang memerangi dan membunuh mereka. Dan tentunya jihadnya penguasa adalah dengan senjata seperti itu, dan jihadnya ulama itu dengan pena dan dengan penjelasan-penjelasan mereka. Apabila umara bisa bersinergi dengan ulama, ulama-ulama yang baik, ulama-ulama yang mengajak kepada Islam yang benar, maka masing-masingnya akan berpahala. Umarohnya mereka menjalankan bimbingan para ulama dan melaksanakan hal tersebut sebagai bentuk daripada pengamalan terhadap apa yang dibimbingkan Allah dan Rasul di bawah bimbingan ulama tadi, dan para ulama kemudian juga menyampaikan sesuatu sesuai dengan syariat Islam, maka masing-masingnya akan mendapatkan pahala biidznillah. Dan mayat-mayat mereka adalah adalah sejelek-jelek mayat di kolong langit, sebagaimana dalam hadis syarul qatla tahta adimis sama. Ini orang-orang khawarij, sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit. Dia mengulangnya sampai 3 kali. Syarul qatla tahta adimis sama. Syarul qatla tahta adimis sama. Wa khairul qatla man qatalu. Dan sebaik-baik bangkai, dalam artian sebaik-baik orang yang menjadi korban pembunuhan adalah orang-orang yang dibunuh oleh mereka, oleh orang-orang khawarij. Ini adalah sebaik-baik orang yang meninggal dunia. Rasul menyatakan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adin. Kalau aku jumpai mereka, niscaya aku akan perangi mereka sebagaimana memerangi kaum 'Ad. Su'ila Syekh rahimahullah, Syekh bin Bas pernah ditanya, hal al-bid'ah tadkhul tahtal masyiah idza lam takun mukaffirah. Apakah bid'ah itu masuk tahtal masyiah, dalam artian bid'ah itu apakah juga masih terhitung di bawah daripada kehendak Allah apabila bid'ahnya itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam? Karena bid'ah itu juga ada yang sampai mengeluarkan dari Islam, bid'ah-bid'ah tertentu seperti bid'ahnya Murji'ah, bid'ahnya Qadariyah. Qadariyah yang dahulu itu dikafirkan oleh para ulama. Qadariyah yang dahulu yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkara sebelum terjadinya. Murji'ah yang ingkar terhadap seluruh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini bid'ah mukaffirah. Dan pertanyaannya adalah bid'ah-bid'ah yang tidak sampai pada derajat demikian, tidak sampai pelakunya itu kufur, apakah tahta masyiatilah mereka nanti berada di bawah kehendak Allah? Faja basamahatu matat khulfirdunu, tidak masuk di dalam dosa-dosa. Li'annahu mutawa'at alaiha finnar, karena dia diancam dengan neraka waliyadzubillah. Illa an yatub, kecuali jika dia bertobat. Ya, ini diharapkan tobatnya. Kalau dia bertobat, ya tentunya akan terhapuskan seberapapun dosanya. Artinya di sini, ya, nas'alul afiyah, pelaku-pelaku dosa dari ahlul bid'ah itu apakah di bawah masyiatullah? Tentu jawabannya tetap iya, ya, tetap di bawah masyiatullah. Hanya saja apakah berlaku sebagaimana halnya perbuatan-perbuatan maksiat, maka ini yang dikhawatirkan. Sangat kecil kemungkinannya, tidak sebagaimana perbuatan-perbuatan dosa maksiat. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah itu putih bersih bersinar, dan pada waktu itu hari, pada hari itu juga wajah-wajah hitam kelam. Ibn Abbas menyatakan wajah-wajah yang putih bersinar adalah wajah-wajah Ahlussunnah, dan wajah-wajah yang hitam kelam itu adalah wajah-wajah ahlul bid'ah. Diancam dengan neraka. Asy-Syaikh menyatakan walakin idza kana duna syirik yurja li sahibiha. Akan tetapi jika bid'ah itu tidak sampai kepada kesyirikan, masih tetap diharapkan bagi pelakunya. Li'anna tadkhul fil ma'na min jihatil ma'asi, karena walaupun bid'ah dia masih masuk dalam lingkup maksiat. Walaupun bid'ah, lingkupnya tetap itu adalah perbuatan maksiat. Lakinna ghair dakhilah fi qawlihi ta'ala, tetapi tidak masuk dalam firman Allah Ta'ala wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Lakin idza kana al-mubtadi' bid'atuhu duna syirik fa hiya laha hukmul ma'asi. Akan tetapi jika seorang ahlul bid'ah itu bid'ahnya tersebut tidak sampai pada kesyirikan, maka hukumnya adalah sama seperti ahlul maksiat. Min jiha annahu la yakhlud finnar, dari sisi dia tidak kekal di dalam neraka. In dakhala nar, jika dia masuk ke dalam neraka. Jadi walaupun ahlul bid'ah, selama bid'ahnya itu tidak sampai mukaffirah, maka mereka masih muslimin, ya. Mereka masih muslimin, aslul iman, aslul Islam ada pada mereka. Sedangkan orang yang masih dalam keadaan muslim, meskipun mereka mati di atas kebid'ahan dan mereka terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan, tetapi tetap mereka masih memiliki harapan, tetap masih memiliki harapan masuk ke dalam surga. Jadi ini juga merupakan bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa kita ahlu sunnah adalah orang-orang yang bermudah-mudah dalam mengkafirkan. Sama sekali tidak. Bahkan orang yang paling sulit untuk mengkafirkan orang lain adalah ahlu sunnah, ya. Kalau mereka ahlu sunnah sedang berbicara tentang poin-poin yang membawa kepada kekufuran, itu maknanya bukan untuk menghukumi orang, ya. Tetapi ingin merinci perkara-perkara dosa yang sangat berbahaya supaya manusia terhindar darinya. Adapun seseorang terjatuh kepadanya, belum tentu kemudian serta-merta menjadi kafir, karena masih ada surut wal mawani untuk dikafirkan. Jadi ada dobit istilahnya, patokan-patokan untuk takfir muayyan, untuk mengkafirkan orang person per person, yang tidak sama dengan dobit di saat menyebutkan amalan-amalan kekufuran secara umum. Maka di saat dikatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, ya, jangan dipahami kemudian oh berarti mengatakan saya ini nanti masuk neraka karena saya melakukan dosa bid'ah. Bukan, sama sekali tidak. Ini yang perlu untuk dipelajari dan dipahami. Sedangkan seseorang yang dengan istilahnya mungkin karena kekecewaan atau karena kejengkelan atau karena ya tidak terima dikatakan demikian dan demikian, merasa dijelek-jelekkan, kemudian dengan sangat mudah justru mengkafirkan. Wallahul musta'an. Menuduh dengan mujassimah. Mujassimah itu kafir dan seterusnya. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ahlu sunnah di saat dia menjelaskan tentang perkara-perkara seperti ini adalah bentuk rahmah. Bukan dalam rangka penuh dengan kebencian kepada umat, tidak sama sekali. Kita sangat mengharapkan kebaikan untuk umat, ya. Justru dijelaskannya perkara-perkara seperti ini supaya umat mengerti dan berhati-hati, ya. Dan mestinya justru bersyukur. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau menyatakan alangkah sangat baiknya para ulama kita ini berperilaku terhadap umat dengan menjelaskan berbagai macam kesalahan-kesalahan, tetapi amat sangat buruk perlakuan umat kepada mereka, para ulama. Mereka dituduh ini dan dituduh itu. Wallahul musta'an. Kalau itu terjadi pada Imam Ahmad, ya pada masa Imam Ahmad, maka terlebih lagi pada umat sekarang ini, terlebih lagi pada generasi kita saat ini. Sehingga sepantasnya untuk seseorang bisa dia mendakwahkan satu amalan itu sesuatu yang syar'i dan diyakini sebagai kebenaran, harus bersabar di atas gangguan-gangguan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.